إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. جمع جمعه yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan melalui utusan yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang janjinya bagi orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla. Ini adalah hadisul qudsi. Adattu li ibadis salihin ma la aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. Allah Ta'ala katakan dalam firman-Nya, aku telah siapkan, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh nikmat surga yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, juga belum bisa dibayangkan dalam benak manusia. Faqra'u in syi'tum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian bacalah firman Allah jika kalian mau. Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu kenikmatan seperti apakah yang Allah siapkan di surga nanti bagi mereka, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, begitu besar janji Allah bagi orang-orang yang saleh, kenikmatan surga yang istimewa dan abadi selamanya. Demikian pula bagi mereka di dunia ini, Allah telah menetapkan bahwa dunia ini yang akan menjadi pewarisnya adalah orang-orang yang saleh, bukan orang-orang kafir. Walaupun mereka orang-orang kafir rakus dan berusaha untuk menguasai dunia, namun Allah katakan, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadis salihun. Allah katakan bahwasanya sungguh benar-benar telah kami tetapkan dalam Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Setelah Allah sebutkan peringatan dan pelajaran, Allah katakan annal arda yarisu ibadiyas salihun, bahwa bumi ini yang akan mewarisi adalah mereka hamba-hambaku yang saleh. Karenanya hadirinnya dimuliakan Allah, janganlah kita terbawa dengan berita-berita yang ada, panik dengan suasana, kemudian kita khawatir dengan kenyataan dan fitnah yang ada. Perbaiki dan benahi jiwa-jiwa kita, jadikan sebagai hamba-hamba yang saleh. Karena sungguh kalaupun kita meninggal dunia dalam keadaan saleh, Allah telah siapkan surga bagi kita sebagai balasannya. Dan kalaupun kita hidup sebagai orang yang saleh, maka bumi ini akan Allah wariskan kepada kita semuanya. Apalagi kata Allah Ta'ala, ketika seorang hamba yang saleh dia meninggal dunia, maka Allah akan gabungkan mereka bersama pendahulunya, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka itulah Allah akan golongkan bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, suhada, dan salihin, orang-orang salih. Perhatikan ayat yang agung ini. Orang-orang yang salih dari hamba Allah ini, Allah akan golongkan bersama para nabi, para rasul, utusan Allah. Dan mereka diperkenankan tinggal di surga Allah selamanya dengan segala nikmatnya. Apakah yang seperti ini kita tidak mau? Apakah yang seperti ini kita masih berat-berat diri untuk melakukan perbaikan diri kita? Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, bahkan Allah katakan dalam suratul Ankabut, "Walladzina amanu wa aminus salihat lanudkhilannahum fis salihin." Dan orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, pastilah kami masukkan mereka dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kesalehan bukan warisan, kesalehan bukan anugerah dan pemberian manusia, namun kesalehan adalah rahmat Allah Ta'ala yang harus kita juga usaha untuk memohon dan meraihnya. Berusaha kita mendidik diri kita dengan melakukan amalan saleh. Setelah Allah berikan nikmat iman, maka beramal solehlah. Karena bukanlah dikatakan orang-orang yang saleh kecuali mereka orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Dan tidak dikatakan mereka benar amalnya, tidak dikatakan mereka benar dalam amal solehnya kecuali mereka taat kepada Allah dengan mengikhlaskan amalnya, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba padanya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kalau kesalehan itu ada pada kita sebagai bapak, ada pada kita sebagai orang tua, sungguh Allah akan memberikan anugerah keberkahan, kebaikan yang banyak. Dengan sebab kesalehan orang tuanya, Allah berikan kebaikan pada keturunannya, Allah menjaga hartanya, peninggalannya. Dan inilah kebaikan yang Allah anugerahkan dengan keberkahan dari kesalehan orang tuanya. Sebagaimana kisah yang kita dapatkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Khidir, kemudian Khidir mengajaknya pergi ke satu kota. Sampai di kota tersebut didapatkan ada sebuah rumah yang dindingnya akan roboh. Kemudian Khidir bersama Musa membenahi dan membangun kembali dinding rumah tersebut tanpa meminta sedikit pun upah darinya. Hingga Nabi Musa, "Mengapa engkau tidak?" Nabi Musa bertanya, "Mengapa engkau tidak minta upah?" Dikatakan oleh Khidir kepada Musa alaihissalatu wassalam, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Dikatakan kepada Musa alaihissalatu wassalam, "Adapun dinding yang kita bangun ini, yang sudah miring dan akan roboh ini, adalah merupakan rumah milik dua anak yatim yang ada tinggal di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma," di mana di bawah rumah tersebut ada harta simpanan untuk keduanya. "Wa kana abuhuma saliha," dan karena kedua orang tua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah, kesalehan dari kita sebagai bapa begitu besar sebagaimana Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kesalehannya dia sebagai ayah, sebagai pemimpin, demikian kesalehan istrinya, maka darinya Allah memilih keturunannya menjadi para nabi dan para rasul yang banyak, sehingga berjuluki sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi dan bapak para rasul. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, kalau kesalehan itu ada pada seorang anak, sungguh akan membahagiakan orang tuanya di dunia. Karena anak yang saleh akan selalu berbakti pada orang tua, akan selalu menjaga dan akan selalu memelihara, memperhatikan dan menyayangi orang tua, memuliakannya dan menghormatinya. Orang tua pun akan senang dengan melihat anak-anaknya yang saleh-salihah. Belum lagi ketika orang tua meninggal dunia, anak saleh menjadi bekalnya, selalu mendoakan kebaikan dan ampunan baginya. Dan belum lagi di surga kelak, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annar rajula turfa'u darajatuhu fil jannah, ada seorang yang Allah angkat terus derajatnya di surga Allah sampai orang tersebut merasa tidak pantas karena begitu mulia dan tinggi kedudukannya, derajatnya, sehingga ia bertanya, anna lihada, mengapakah aku ini? Faqal, dikatakan kepada dia, yuqal dzalika bistighfari waladakallak, dikatakan kepada orang tersebut, itu disebabkan karena permintaan ampun anak-anakmu untukmu. Lihat hadirnya dimuliakan Allah, betapa agungnya nilai anak yang saleh, dunia maupun akhirat. Dia akan membawa kebaikan yang besar. Karenanya didiklah mereka menjadi anak-anak yang saleh-salihah, agar kita dapatkan faedah, dan terutama diri kita agar barokah tetap terus kepada anak keturunan kita semuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kesalehan itu ada pada masyarakat, karena memang masyarakat itu adalah dari individu-individu yang ada di situ, kalau semua memperbaiki dirinya, menjadikan dirinya menjadi orang yang saleh, sehingga tercipta masyarakat yang saleh, maka sungguh mereka aman dari bencana, selamat dari petaka. Karena Allah katakan, wa ma kana Allah wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah Tuhanmu akan membinasakan satu negeri sedangkan penduduk negeri itu orang-orang saleh. Hadirinya dimuliakan Allah, ketika penduduk negeri itu banyak, mereka orang-orang saleh, Allah tidak timpakan bencana dan azab pada mereka. Seperti itu pula kata Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka sedang mereka orang-orang yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesalehan itu Allah yang menilai, bukan kita yang mengaku saya ini soleh, saya ini begini. Hadirin, kesalehan Allah yang menilai. Jangan kita bangga dengan diri kita yang menganggap kita sudah soleh, khawatir kita ini tidak sampai seperti itu. Maka Allah katakan, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Tuhanmu lebih tahu apa sejatinya yang ada pada jiwamu. Kata Allah Ta'ala, in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Kalau memang kalian benar-benar orang-orang yang saleh, maka sungguh Dia Allah kepada orang-orang yang bertaubat, Allah Maha Pengampun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anugerahkan kemakmuran, Allah anugerahkan kesejahteraan ketika penduduk satu negeri mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan Allah tidak akan merubah kemakmuran, kenikmatan dan keamanan menjadi bencana kecuali mereka sudah berubah, tidak lagi menjaga kesalehannya. Karena Allah katakan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah tidak mungkin merubah satu kaum sampai mereka rubah diri mereka sendiri. Allah tidak mungkin merubah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka satu kaum sampai mereka itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya nikmat yang Allah anugerahkan, keamanan, kesejahteraan, Allah tidak akan mencabut kecuali mereka telah berubah, tidak lagi menjadi orang-orang yang saleh. Tentunya Allah akan ganti mereka dengan generasi yang lebih baik yang Allah cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah kita hendaknya ingatlah apa yang Allah sampaikan ini. Janji Allah begitu besar bagi orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Mirdas Al-Aslami, dia mengatakan, yaqbidu salihun al-awwal fal awwal, orang-orang yang saleh akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, sehingga watabqa hufalatun kahufalati tamri was-sa'ir, tinggal sisa-sisanya seperti sisa-sisa tamr ataupun sisa-sisa padi ataupun gandum yang digiling, tinggal merangnya yang tidak ada lagi gunanya. Maka mereka-mereka itu, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, la ya'ba'ullah bihim syai'a, Allah tidak hiraukan lagi tentang keadaan mereka. Allah timpakan bencana kepada mereka. Ketika satu negeri itu tidak lagi ada orang-orang yang baik, tidak ada lagi orang-orang yang saleh, inilah bencana akan datang pada mereka. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, semoga Allah bimbing kita semua untuk kesolehan jiwa kita dan ketakwaan jiwa kita. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dalam iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. جمع جمعة yang dimuliakan Allah, marilah kita berlomba untuk berusaha mendidik dan melatih diri menjadi hamba Allah yang saleh, agar kita dapatkan janji Allah yang begitu besar, yaitu surga yang penuh kenikmatan kelak. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, berlindunglah pada Allah dari keburukan jiwa kita, agar kita tidak menyesal kelak. Karena sungguh orang-orang yang mereka di dunia lalai, tidak berusaha menjadikan diri menjadi orang saleh, kelak ketika ajal datang menjemput, dia hanya mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, ya Tuhanku, tundalah kematianku sesaat saja ya Allah, tunda kematianku sebentar saja ya Allah, aku akan sedekah, aku akan jadikan diri ini menjadi orang yang saleh. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah, mereka menyesal dengan kelalaiannya dan mereka meminta kepada Allah tidak banyak waktu, sesaat saja ya Allah, karena memang biar sesaat waktu begitu besar nilainya bagi kita, sehingga kita yang telah diberi banyak waktu jangan lalai merasa masih panjang umur, sehingga kita bersantai-santai untuk ya beramal soleh, kita menunda-nunda, bertaubat ditunda-tunda, jangan. Hadirinnya dimuliakan Allah, karena ketika ajal datang dalam keadaan kita di atas kesalehan, di atas keikhlasan, di atas tauhid, maka itulah orang-orang yang husnul khatimah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan keluarga serta anak-anak kita. Allah jadikan semua mereka sebagai anak-anak yang saleh dan keluarga yang saleh, sebagaimana doa para anbiya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dan kesalehan. Allah Ta'ala contohkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, anugerahkan padaku ilmu, gabungkanlah aku bersama golongan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbashighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.